Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Naam ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Naam, sebagaimana telah diamanahkan kepada kita insyaallah pada malam hari ini, yaitu malam Kamis, insya Allah kita baca Al-Usulu Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Dan insya Allah kita baca matan dan sedikit mungkin ta'liq dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau memberikan ta'liq, iya, sedikit, tidak panjang. Dan insya Allah kita pun baca sebagian ta'liq dari Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, tidak semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan matan ini. Dan tentunya mungkin kita telah mendengar tentang Al-Usulu Sittah yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, dan pernah mungkin kita mempelajarinya, akan tapi mimbab al-mudhakarah kita mengulang apa yang telah kita pelajari. Dan insyaallah kita membaca matan tadi seperti yang kita sebutkan, dan sedikit ta'liq dari beliau rahimahullahu ta'ala. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, beliau memiliki inayah bil-rasail al-mukhtasarah allati yafhamuha al-ami wa talibul ilmi. Iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memiliki inayah, iya, perhatian dalam membuat ar-risalah, ya, risalah-risalah, tulisan-tulisan, karya-karya yang bentuknya itu mukhtasarah, ya, ringkas. Akan tapi tentunya padat kandungan dan isi dari risalah tersebut. Dan di antaranya kata beliau, risalah al-usulu sittah, yang ini kata beliau, usulu sittah ini bisa difahami bukan hanya oleh talibul ilm, bukan hanya bagi seorang penuntut ilmu, akan tapi juga bisa difahami oleh al-ami, yaitu seorang yang tidak belajar ilmu. Ya, dia bisa memahami apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam usulu sittah ini. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ia meringkas kepada kita usul-usul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Asal yang pertama, ya, asal yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala tentang al-ikhlas wa bayanu diddihi wa huwa syirk. Ya, tentang permasalahan ikhlas, yaitu tentang tauhid, dan juga penjelasan lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, ini asal yang pertama yang akan beliau sebutkan di dalam al-usulu sittah. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan juga di dalam al-usulu sittah adalah al-ijtima'u fid din wan nahyu 'ani tafarruqi fih. Iya, kita berijtima', iya, menyatu dan bersatu di dalam agama ini, wan nahyu 'ani tafarruqi fih, dan larangan untuk kita berpecah belah di dalam agama ini. Nah, ini asal yang kedua yang beliau sebutkan, al-ijtima'u fid din. Iya, kita bersatu, na'am, di dalam agama ini dan tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan dalam asal ini juga adalah as-sam'u wa ta'ah li walatil amri. Iya, mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Ini asal Yang ketiga yang beliau sebutkan di dalam Al-Usulu Sittah. Kemudian yang keempat yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ya, penjelasan tentang ilmu dan para ulama. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu dan apa yang dimaukan dengan kata al-ulama. Wal fiqhi wal fuqaha. Demikian pula apa yang dimaksud dengan fiqih dan siapakah mereka para fuqaha. Waman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan juga penjelasan siapakah orang-orang yang mereka menyerupai para ulama, berusaha untuk apa namanya menyerupai para ulama dan para fuqaha, wa laysa minhum, padahal mereka bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan para ulama wala al-fuqaha. Ini diantara asal yang beliau sebutkan, asal yang keempat. Kemudian yang kelima yang beliau sebutkan, qala al-aslu khamis bayan man hum awliya Allah. Asal yang kelima yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, penjelasan tentang siapakah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, asal yang keenam yang beliau sebutkan rahimahullah, kata beliau, qala raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani wa sunnah. Asal yang keenam yang beliau sebutkan adalah membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara global al-usulu sittah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah di dalam risalah beliau ini. Dan tentunya risalah al-usulu sittah, iya, sebagaimana yang kita ketahui artinya adalah prinsip yang enam atau enam prinsip. Dan ini kata para ulama kita maksudnya, iya, tidak difahami bahwasanya prinsip agama kita itu hanya enam. Iya, prinsip agama kita itu hanya ada enam. Akan tapi yang diinginkan di sini, yang dimaksud dengan al-usulu sittah ini atau enam prinsip ini bagaikan al-um, iya, bagaikan induk bagi prinsip-prinsip agama yang lainnya. Ya, kembalinya kepada enam prinsip ini. Sehingga tidak difahami, iya, bahwasanya prinsip-prinsip agama itu hanya ada enam yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah al-usulu sittah adalah prinsip-prinsip yang kembali kepadanya prinsip-prinsip yang lainnya. Iya, dan disebutkan dengan enam tentunya dengan apa namanya yang pertama dengan apa namanya karena demikian bahwasanya prinsip-prinsip yang lainnya kembali kepada naam enam prinsip ini. Kemudian juga yang kedua atau alasan yang kedua beliau sebutkan enam prinsip ini dalam rangka mendekatkan ilmu kepada iya orang-orang yang mereka baru belajar, yang mendekatkan ilmu kepada at-tullab al-mubtadi'in, para pelajar yang mereka baru masuk pada naam jenjang pelajaran yang baru mereka masuk ke dalamnya. Sehingga beliau menyebutkan enam perkara ini. Dan tentunya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa hadhil usul usulun muhimmatun jadiratun bil inayah. Dan prinsip-prinsip ini yang akan beliau sebutkan rahimahullahu taala ini adalah prinsip yang muhimmah, usul yang muhimmah, jadiratun bil inayah. Ya, prinsip yang penting yang pantas untuk kita memberikan perhatian kepada prinsip-prinsip yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala wa nahnu nasta'inu billah ta'ala fi syarhiha wa ta'liq 'alayha bima yassara Allah. Dan kita kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyarah, ya, menjelaskan dan memberikan ta'liq yang sedikit terhadap naam matan ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Naam, dan ini demikian apa namanya sehingga global usul yang beliau sebutkan rahimahullah taala enam tadi yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga ini termasuk ya, matan yang disarankan dan dianjurkan oleh para ulama ya untuk dihafal oleh thullabul ilm. Ya, termasuk matan yang dianjurkan oleh para ulama untuk dihafal bagi penuntut ilmu. Karena tentunya kandungan ya apa yang terdapat di dalamnya ya banyak dari dalil-dalil dan juga bantahan-bantahan bagi asy-syubhat. Sehingga yang pertama tentunya yang beliau sebutkan di sini, kata beliau rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kepada kita al-muqaddimah. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullahu taala qala bismillahirrahmanirrahim. Iya, beliau memulai risalahnya dengan basmalah, tentunya yang pertama dalam rangka tabarrukan, iya, dalam rangka menyebut nama tabarruk, iya, mencari barakah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ba yang kita sebutkan pada ucapan kita bismillahirrahmanirrahim, ba di situ maknanya adalah lil isti'anah, untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita adalah seorang yang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Iya, yang kedua tentunya ini dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Iya, mencontoh Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an kita dapati dimulai dengan penyebutan basmalah. Iya, penyebutan basmalah. Tidak ada dalam surat dalam Al-Qur'an suatu surat pun kecuali dimulai dengan al-basmalah, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah yang di situ tidak disebutkan al-basmalah. Dan juga demikian pula beliau rahimahullahu taala mengikuti sunnahnya para al-anbiya war rusul. Ya, sunnahnya para nabi dan juga para rasul ketika mereka menuliskan risalah yang berupa surat ataupun tulisan-tulisan, ya, mereka memulai dengan al-basmalah. Seperti dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis na'am surat kepada Malaikat Saba. Iya, ketika dibaca di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml. Sehingga ini tiga perkara yang dengan yang beliau rahimahullah memulai risalahnya dengan al-basmalah. Qala rahimahullahu taala min a'jabil 'ujab wa akbaril ayat ad-dalati 'ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanahu Allahu taala bayanan wadihan للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Ya, kata beliau rahimahullahu taala min a'jab al-ujab, ya, termasuk perkara yang sangat-sangat menakjubkan, wa akbaril ayat, dan juga termasuk tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan kudrah al-malikil ghallab, yang menunjukkan kemampuan kudrah al-malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, iya, al-ghallab. Adapun al-malik tentunya itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-malik itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ghallab yang beliau sebutkan di sini rahimahullahu taala, ini mimba bil ikhbar, ia hanya sekedar mengkhabarkan dan bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala al-ghallab. Iya, ini hanya sekedar ikhbar. Dan adapun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dengan lafaz wallahu ghalibun ala amrih. Iya, wallahu ghalibun ala amrih. Adapun al-ghallab, ini kata para ulama kita, ini hanya mimba bil ikhbar dan bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk tanda-tanda kebesaran, kata beliau rahimahullahu taala, yang menunjukkan kepada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-Malik, ia zat yang menguasai. Qala al-ghallab, zat yang mengalahkan semua makhluk-makhluknya. adalah sittatu usulin bayyanahullahu ta'ala. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah 6 prinsip bayyanahullahu ta'ala bayanan wadihan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya kepada kita semua, kepada hamba-hambanya dengan penjelasan yang wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas. Iya, dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat gamblang. Qala lil awam fauqa ma yadhunnu dhanun. Iya, penjelasan tersebut tidak hanya sekedar difahami oleh orang-orang alim, akan tapi juga bisa difahami oleh orang-orang al-awam yang mereka tidak belajar. Akan tapi tentunya kata beliau, thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiyail alam. Akan tapi tentunya, iya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita 6 prinsip tersebut yang bisa difahami oleh orang-orang awam, iya, akan tapi ternyata setelah itu banyak orang-orang yang mereka adhkiyaul alam, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, ternyata mereka keliru di dalam memahami 6 prinsip tersebut. Iya, dan juga banyak dari uqala bani Adam, iya, orang-orang yang berakal dari kalangan bani Adam, yang mereka keliru di dalam memahami 6 prinsip tersebut, illa aqallal qalil, kecuali mereka orang-orang yang sedikit yang mereka benar di dalam memahami 6 prinsip tersebut. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya 6 prinsip yang beliau sebutkan atau yang beliau akan sebutkan di sini, ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Tapi beliau sebutkan di dalam risalah ini karena banyaknya orang yang keliru dan banyaknya orang yang salah di dalam memahami 6 prinsip ini. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca asal yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.